السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأهل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih terus merasakan nikmat Allah yang banyak yang kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita pun sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Nusa'adah. Para bapak ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya Allah pagi ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk sejenak untuk menekan kajian, untuk menambah wawasan keimanan kita dan ketahuan kita, yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Muhammad Taufik bin Badri LC. Salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Ahlul Bait, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi SAW dengan baik dan benar. Amin. Insya Allah tema kali ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Taufik Badri, yaitu pesan Imam Syafi'i bagi para penuntut ilmu agama. Kemudian kami dari penitia penyelenggara daurah kajian 3 hari bersama Ustaz Taufik bin Badri LC juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Imam dan para pengurus Tamir serta para jemaah Masjid Raya Nusa'adah Kupang dan Yayasan Islamic Center Kupang. Semoga ini menjadi amal jariah kita sekalian. Amin. Dan dalam rangka ini juga kita ingin menjalin ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin di kota Kupang, yang mana kita masih dianggap minoritas. Semoga dengan ini menambah keimanan kita dan ketawang kita, dan bisa menambah amal soleh kita. Amin. Insya Allah nanti dalam sesi ceramah ini akan sekitar diisi ceramah oleh Ustaz sekitar setengah jaman, dan mungkin bisa tambah setengah jaman untuk sesi tanya jawab oleh para jamaah. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Kepada Ustaz, kami persilakan tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah yang selalu kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kenikmatannya masih selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur ini, seperti kita sebutkan kemarin, kenikmatan yang telah diberikan dijaga, dan kenikmatan-kenikmatan yang belum didatangkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara keindahan agama kita, agama Islam, di mana agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, menghormati orang-orang yang berilmu, dan memotivasi kita semua untuk berilmu. Allah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian Allah mengatakan, hal yastawil alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah juga mengatakan, innama yahshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang punya rasa khasyah. Apa itu khasyah? Takut. Sebenarnya khasyah itu bukan takut. Khasyah itu satu level di atasnya takut. Cuman keterbatasan bahasa kita, bahasa Indonesia, ketemunya juga hanya takut. Takut itu, antum lihat orang badannya gede, suka fitness, ya, kempal gitu ya. Antum lihat sudah takut dulu. Ternyata begitu dekat, antum ajak ngomong, ngomongnya kayak perempuan. Nah, ada nggak seperti itu? Ada gitu ya. Katanya lelaki melambe, nah, istilahnya. Badannya kelihatannya gede tapi kemayu. Nah, itu namanya takut. Lihat saja. Tapi khasyah, antum lihat orang, kecil orangnya, tapi takut. Kenapa takut? Karena tahu dia ini guru bela diri, sabuk hitam. Itu namanya khasyah. Apa itu khasyah? Al-khawfu al-mabni ala ilmin bil-mahufi alih. Yaitu takut yang dibangun di atas pengetahuan, pengetahuan akan yang ditakutinya. Maka kita takut kepada Allah, kita belum pernah lihat Allah. Tapi mengerti dan mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah. Sehingga siapa yang akan mempunyai rasa khasyah kepada Allah? Al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kalian keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan usahanya tadi jalannya menuju surga. Allah juga, Rasulullah SAW juga memisalkan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya beribadah. Itu seperti bulan dengan apa? Bintang. Bintang memang indah, tapi ketika bulan keluar, bintang akan hilang. Rasulullah SAW juga mengatakan, innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil bahri. Bahwa orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Siapa penghuni langit dan siapa penghuni bumi? Penghuni langit para malaikat. Penghuni bumi seluruh penghuni. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, hatta al-hitan, bahkan ikan-ikan di perut lautan. Maka kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah, ditunjukkan kepada agama yang menjunjung tinggi dan memotivasi kita untuk berilmu. Karena dalam agama lain, kita enggak perlu sebut merek ya, nanti bisa sarah. Dalam agama lain ada agama yang boleh mempelajari kitabnya hanya kasta tertentu. Ada agama seperti itu? Ada ya. Dulu kita belajar, kalau zaman saya masih namanya PMP. Ya. Sekarang jadi apa? PKN. Itu ada agama seperti itu. Manusia dibagi menjadi kasta-kasta, level-level. Yang boleh belajar ilmu hanya kasta tertentu. Kita dalam agama Islam, siapa yang boleh belajar ilmu agama? Semua, bahkan semua harus belajar. Jadi kalau ada dalam agama Islam ini, kok melarang belajar agama? Nah ini hati-hati, ini mesti gak beres. Gak pengen muridnya pinter, mesti gak beres. Akan tetapi wahai saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, untuk mendapatkan ilmu ada sebabnya. Ini sebuah sunnatullah yang tidak terbantahkan, bahwa ketika Allah menentukan akibat, Allah juga menentukan sebab. Maka ada sebuah nasihat indah dari pendahulu kita, salaf kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa nama beliau? Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa pesan beliau? Beliau suatu ketika mengatakan, ya akhi, dalam sebuah dua bait syair, beliau mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisiddatin. Engkau tidak akan pernah, ingat, tidak akan pernah, kata Imam Syafi'i, mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Saumbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan beritakan rinciannya beserta penjelasannya. Apa 6 hal yang harus menjadi bekal kepada siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu? Beliau sebutkan zakain. Yang pertama adalah kecerdasan. Dan alhamdulillah, selama manusia itu sehat normal jiwanya, itu berarti dia telah diberi kecerdasan. Walaupun memang kecerdasan satu dengan yang lainnya apa? Berbeda-beda. Tapi subhanallah, seperti diibaratkan oleh para ahli hikmah, bahwa kecerdasan itu ibarat pisau. Bagaimana pisau? Kalau dia diasah, walaupun tadinya tumpul, akan menjadi tajam. Maka dalam prinsip-prinsip pendidikan, ini yang bergelut di pendidikan, tidak ada istilah anak bodoh. Enggak ada orang bodoh itu. Tapi belum menemukan sisi kelebihannya. Ini yang terjadi. Karena manusia itu kecenderungannya, kecondongannya berbeda-beda. Cara belajarnya berbeda-beda. Jangan dianggap manusia ini seperti bahan baku pabrik. Bahannya beda-beda, masuk pabrik, keluar harus sama. Kesalahan sebagian orang tua ketika euforia sekarang ini ramai, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di mana? Di pondok. Itu dikira setiap anak masuk pondok akan keluar jadi ustadz. Keliru. Saya bilang apa? Keliru. Lah kalau keluar semua jadi ustadz, nanti siapa yang diajar? Terus siapa yang ngobati orang? Maka kita menyekolahkan anak kita ke pondok untuk memberikan dasar-dasar agama. Keluar dari pondok, lihat bakatnya. Kalau bakatnya memang jadi dokter, biar jadi dokter. Kalau bakatnya memang menghafal Al-Quran, biar jadi hafid. Kalau bakatnya senang dengan ilmu hadis, biar jadi ahli hadis. Kalau bakatnya suka dengan teknik, biar jadi insinyur. Ini harus difahami. Jangan dipaksakan anak itu, karena apa? Tidak semua orang ditakdirkan jadi ustaz. Tidak semua orang ditakdirkan jadi dokter. Maka orang tua harus bisa melihat bakat dan minat anak. Maka tidak ada namanya orang itu bodoh. Semua telah diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita. Yang perlu kita ingat kembali juga kepada kisahnya Imam Syafi'i. Kaitannya dengan kecerdasan. Kecerdasan yang sudah Allah berikan ini perlu dijaga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala suatu hari mengadu kepada gurunya. Siapa gurunya? Imam Waqi'. Beliau katakan dalam syair juga, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya kualitas hafalanku. Ini yang kita perlu malu gitu ya. Padahal Imam Syafi'i itu diceritakan kalau menghafal itu nutup. Jadi kalau buka buku begini, ini bagian sini ditutup. Kenapa? Beliau itu sekali baca hafal. Jadi kalau di sini terbuka takut nanti bercampur, lihat yang situ. Itu saja mengatakan apa? Aku mengadukan buruknya hafalanku. Nah, kita kalau menghafal butuh berapa lama baca? Tapi alhamdulillah gak pernah ngadu ya. Berarti ini apa ini ya? Terlalu pede atau Imam Syafi'i ketika terganggu hafalannya, beliau mengadu kepada gurunya. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, maka guruku menunjukkan, mengajarkan kepadaku, ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Maksiat apa yang terjadi pada Imam Syafi'i? Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Imam Syafi'i melihat secara tidak sengaja, melihat secara tidak sengaja, Melihat apa? Betis yang tersingkap tidak sengaja. Semuanya tidak sengaja. Hari ini yang tersingkap bukan cuman betis. Sampai di atasnya betis. Dan disingkap dengan sengaja. Dan melihatnya pun juga. Nah, ini yang perlu menjadi koreksi bagi kita. Kita pengen hafalannya seperti Imam Syafi'i, tapi kenyataannya seperti ini bagaimana? Dan Imam Waqi' memberikan penjelasan. Kenapa harus seperti ini, harus meninggalkan maksiat? Fa innal ilma nurun. Karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan bagi orang yang bermaksiat. Jadi poin yang pertama ketika Imam Syafi'i mengatakan kecerdasan, problemnya bukan pada apa, kita enggak cerdas. Semua saya katakan tadi sudah diberi kecerdasan. Problemnya adalah apakah kita menjaga potensi yang Allah berikan. Apakah Allah menjaga? Apakah kita menjaga potensi yang Allah berikan? Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang maksiat. Rasulullah SAW ketika menggambarkan maksiat, idza adnaba 'abdun nakata fi qalbihi nuqtata sauda. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa, apa yang terjadi? Akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza taba sukilan. Kalau dia mau bertaubat, noda hitam itu akan hilang. Sehingga hatinya akan menjadi hati yang bersih. Tapi kadang yang terjadi adalah orang menunda taubatnya. Dan ini bahayanya. Kita mengikuti bisikan setan, Allah kamu itu kan masih akan berbuat dosa, nanti sajalah. Kalau kamu sudah siap meninggalkan dosa. Ingat, ini bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa problemnya bukan pada manusia berdosa. Problemnya bukan ketika manusia mengulangi dosanya. Karena ini adalah tabiat manusia. Berbuat dosa, bertaubat. Mengulangi, bertaubat. Itu kewajaran manusia. Tapi yang menjadi problem utama ketika manusia berdosa terus tidak bertaubat. Maka ini yang poin yang paling penting menjadi dasar utama kita dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu harus berusaha sekuat mungkin jauh dari kemaksiatan. Apabila terperosok, segera bertaubat. Apabila jatuh dalam kemaksiatan, segera bertaubat. Tidak menundanya. Agar kecerdasan yang Allah berikan terjaga. Agar ilmu Allah diberikan. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, apa kata Imam Syafi'i? Wa hirsin. Apa itu hirs? Semangat. Menuntut ilmu perlu bersemangat. Tidak malas-malasan. Jadi punya semangat yang tinggi, yang menyala-nyala dalam menuntut ilmu. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan jangan melemah. Jadi kalau mempelajari sesuatu terasa sulit, terasa berat, jangan patah semangat. Seperti yang dikisahkan tentang kisahnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ketika beliau menuntut ilmu, sudah apa? Sudah dewasa. Ternyata dia tidak bisa seperti teman-temannya yang lain yang masih muda. Karena dia sudah lebih berumur daripada teman-temannya. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Pulang. Ini bukan bidang saya ini. Sampai kemudian beliau beristirahat di sebuah di pinggir sungai. Kemudian melihat di sungai itu sebuah batu yang berlubang. Kenapa batu ini berlubang? Kena tetesan air. Kemudian beliau renungkan bahwa kepala saya insya Allah tidak lebih keras daripada batu. Dan usaha saya bisa lebih keras daripada air. Batu yang begitu kerasnya saja ditetesi air bisa lubang. Nah apalagi kepala saya ini, kalau saya sungguh-sungguh, insya Allah ilmu itu bisa saya dapatkan. Dan kita pernah insya Allah mendengar nama seorang alim yang namanya apa? Fudail ibn Iyad. Siapa Fudail ibn Iyad? Seorang alim yang banyak dinukil perkataan-perkataan hikmahnya. Siapa beliau sebelum menjadi alim? Beliau adalah perampok. Bahkan pentolannya perampok. Baru mulai taubat umur 40 tahun. Ada yang sudah 40? Ada ya? Pernah ngerampok? Nah, belum, alhamdulillah. Berarti bisa lebih hebat dari Fudail ibn Iyad seharusnya, begitu ya? Nah. Cuman masalahnya apa? Kita punya semangat atau tidak untuk menuntut ilmu? Salah satu semangat seperti yang ditunjukkan sebagian ikhwah ya, antum semua ini ya, datang pagi-pagi yang seharusnya orang masih di hari libur tertidur gitu ya. Ini salah satu bentuk semangat. Nah, bepergian dari ini dari Soed atau dari yang lainnya. Ini bentuk semangat yang harus dijaga. Karena kadang orang merasa diberi kemudahan, nanti semangatnya akan turun. Ini perlu dijaga semangat. Kemudian yang ketiga apa? Wajtihadin. Bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu perlu kesungguhan. Seperti yang kemarin sempat kita singgung dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, atau apa kata para ulama, fina dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan menuju surga kami. Maka ilmu ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan. Para ulama mengatakan, al-ilmu la tunalu birahatil jasadi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan apa? Tubuh yang santai. Ustaz sebentar, Ustaz ngantuk. Istirahat dulu ya, Ustaz. Enggak. Dikatakan juga oleh para ahli hikmah, man talabal ula sahiral layali. Orang yang ingin mendapatkan keutamaan, apa yang dilakukan? Bergadang di malam-malamnya. Bukan bergadang bakar ikan. Tapi bergadang untuk apa? Menghafal, mengulangi pelajarannya, membaca lagi. Para ulama juga mengatakan, al-ilmu idza a'taitahu kullahu lam yu'tika illa jullahu. Ilmu itu kalau engkau berikan segala kemampuanmu, ilmu tidak memberimu kecuali hanya sebagian. Kita itu sudah sungguh-sungguh, semua yang kita mampu sudah kita berikan, kita enggak akan dapat semua ilmu. Antum pernah dengar dokter spesialis jantung, penyakit dalam, bedah, kandungan, apalagi? Pernah ada dokter seperti ini? Ada. Dokter spesialis jantung, penyakit dalam, kandungan, anak. Satu orang punya. Saya bilang dokter spesialis. Dokter umum itu memang bisa segalanya. Dokter spesialis apa? Kandungan bisa. Anak juga spesialis. Bedah juga spesialis. Ada tidak? Enggak ada. Demikian pula ulama. Dia mengetahui secara umum ilmu agama. Tapi nanti dia punya kekhususan. Dia lebih kuat di dalam tafsir. Dia lebih kuat dalam hadis. Dia lebih kuat dalam fikih. Karena sepertilah ilmu. Kita sudah mencurahkan segalanya. Ilmu itu hanya memberikan kita apa? Sebagian. Lah bagaimana kalau kita tidak memberikan segalanya? Berapa yang akan kita dapat? Ya yang kita nikmati sekarang. Karena kita memang belum mencurahkan segalanya. Maka perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i mengatakan wabulghatin. Apa itu? Bekal. Dari Soe sampai sini paling enggak apa butuh? Bensin. Nah, sekarang enggak ada bensin ya. Apa? Pertalite. Masih ada premium di sini? Oh, masih ada ya. Di Jawa sudah hampir tidak ada premium. Ini butuh itu minimal. Yang lain apa bulghah? Ini. Buku, pena. Sebagian yang harus mungkin belajar keluar pulau, ke Jawa kah atau ke tempat yang lain, ke Makassar, butuh biaya perjalanan, butuh biaya mendaftar. Ini sudah sunnatullah. Karena aidha, fa inna aidhamal jazaa ma'a aidhamil bala. Karena besarnya balasan itu sejajar, berbanding lurus dengan apa? Besarnya cobaan. Kalau ingin kita kepada hal-hal yang besar, ya siap diuji dengan ujian-ujian yang besar. Maka biayanya kuliah di sekolah yang baru buka dengan sekolah yang sudah hebat, tentunya biayanya sama tidak? Tidak sama. Ini sudah sunnatullah. Maka demikian pula semakin jauh kita akan menuntut ilmu, semakin spesial ilmu yang akan kita tuntut, tentunya butuh pembiayaan-pembiayaan yang lebih besar. Sehingga ada istilah, kalau mungkin sebagian pernah dengar, cerbasuki mowo biyoyo. Oh biyo. Apakah kesuksesan itu butuh dukungan, biaya? Nah, kemudian yang ke berapa tadi? Kelima. Ada beberapa riwayat tentang yang kelima ini. Ada yang mengatakan wasuhbatul ustad, kedekatan dengan guru. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa irsadul ustad, dan petunjuk dari guru. Artinya apa? Poinnya sama. Bahwa yang pertama adalah belajar Islam tidak bisa secara otodidak. Belajar Islam harus punya guru. Kalau belajar yang lain bisa otodidak. Karena belajar yang lain bisa menggunakan prinsip apa? Ada beberapa kata-kata keren gitu ya, atau sok modern. Learning by doing. Belajar dengan melakukan. Atau istilah lainnya, try and error. Gitu ya. Nyoba, salah, coba lagi. Gak masalah yang lain. Tapi dalam beragama gak bisa. Ah coba gini, keliru, coba lagi. Siapa yang tahu ini keliru atau tidak? Keliru. Kalau motor gitu ya, kita coba betulkan motor. Oh tahu keliru kapan? Gak bunyi. Hah? Di starter gak nyala. Oh berarti salah kan gitu. Coba lagi. Itu kalau montir, bisa dipelajari sendiri. Tapi agama ini, kita tahu salah tidak salahnya gimana? Maka lihat keadaan kaum muslimin di Indonesia. Kita dengar dulu ada sholat pakai diterjemahkan. Nah, di tempat kami ya, di Madiun. Nah, itu ada model seperti itu. Ada kemarin kita dengar juga sholat itu cukup 3 waktu saja. Nah, ada bahkan tidak perlu sholat, yang penting yakin dan seterusnya. Ini akibat apa? Otodidak dalam belajar agama. Maka belajar agama tidak bisa otodidak. Harus apa? Adanya guru. Dan yang kedua dikatakan sohbatul ustad. Ada kedekatan, ada penghormatan, ada pemuliaan terhadap guru. Itu yang menjadikan apa? Ilmunya berbarokah. Kemudian yang terakhir, Imam Syafi'i berpesan tuluz zaman. Apa itu tuluz zaman? Waktu yang lama. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang Dzulqarnain, diceritakan selalu di akhir surat Al-Kahfi apa? Fa'atba'a sababa, fa'atba'a sababa. Dia melakukan perjalanan untuk menguasai dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah sebuah proses. Maka demikian pula menguasai ilmu tidak cukup instan. Sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Belajar adalah proses sepanjang hayat, sepanjang hidup. Imam Ahmad suatu hari ketika datang alim ke kota Madinah atau bukan di Madinah, ketika Imam Ahmad sudah tinggal di Baghdad atau Kufah, sekarang wilayah Irak. Beliau sudah berumur, sudah tua, tapi mendengar ada alim datang. Kebiasaan para penuntut dulu, penuntut ilmu dulu apa? Ada alim datang, mereka segera berkumpul ingin mengambil faedah. Dan mereka berlomba mendapatkan saf paling depan. Maka Imam Ahmad pun juga melepas sandalnya, kemudian dibawa dan berlari, berlomba dengan anak-anak muda. Maka ditanya oleh temannya, "Ya Imam Ahmad, anta syaihu. Kamu itu sudah jadi syaih. Sudah jadi alim, kita belajar sama jenengan, sama anda. Ila mata. Terus kamu ini nuntut ilmu sampai kapan? Kamu itu sudah jadi guru." Apa kata beliau? Al-mahbarah ila makbarah. Al-mahbarah dari kata hibr. Hibr itu apa? Tinta. Mahbarah tempat tinta. Karena dulu orang menulis pakai apa? Bulu itu dicelupkan ke tinta. Maka selalu bawa tempat tinta. Al-mahbarah ilal makbarah. Tempat tinta ini ya dibawa sampai kapan? Sampai ke kuburan. Jadi tidak ada kita mengatakan, ah saya sudah umur sekian, saya sudah banyak tanggungan, saya sudah banyak yang difikirkan. Tidak ada. Menuntut ilmu adalah proses sepanjang hidup. Maka kita perlu banyak menghindari makanan instan gitu ya. Mie instan, kopi instan, nasi pun instan sekarang. Makanya banyak orang pengennya instan juga dalam menuntut ilmu. Bahasa Arab 60 jam. Atau bahkan ada yang lebih cepat lagi. Ini saya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman tentang teori ekonomi. Ayam apa? Broiler dengan ayam kampung. Ini memang lebih cepat apa? Besar. Ini lebih lambat. Tapi ini yang lebih tahan banting. Ilmu pun demikian. Mungkin sebagian tahu dengan adanya sertifikasi begitu ya. Ada sarjana dadakan. Setahun sudah dapat sarjana. Tapi sarjana apa? Sarjana abal-abal begitu ya. Ya beli aja ijazah. Dengan yang dia harus menuntut ilmu 4 tahun. Kira-kira sama atau beda? Bahkan sangat jauh bedanya. Kan begitu. Maka ada proses yang ini merupakan sunnatullah. Nah ini kiranya nasihat Imam Syafi'i yang perlu kita ingat. Kecerdasan, kesungguhan atau semangat, kesungguhan, bekal, petunjuk dari guru, dan waktu yang lama. Dengan 6 ini kalau kita pegang insya Allah, orang akan mendapatkan ilmu yang dia cita-citakan. Allahu Ta'ala A'lam. Ya, silakan. Mungkin kalau ada koreksi, tambahan, atau kemudian ada hal yang perlu ditanyakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Dari enam pesan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ini, saya ada poin yang memang untuk kondisi kami agak sulit ya, agak sulit. Yaitu poin kedekatan, artinya kedekatan dengan guru, artinya bahwa kita belajar agama itu harus ada guru. Ini jadi persoalan yang agak sulit. Kira-kira jalan apa yang bisa Bapak berikan untuk kami yang di kondisi daerah-daerah yang ini di provinsi saja sudah begini, apalagi daerah yang satu rumah dikelilingi oleh seluruh orang lain gitu maksudnya. Iya, ketika kita mengatakan tadi bahwa idealnya, gitu ya, pesannya Imam Syafi'i bahwa menuntut ilmu ada harus ada guru. Nah, kalau di Kupang saja kadang guru sulit. Hah? Belum yang mungkin di daerah gitu ya. Nah, maka insya Allah, Allah itu selalu membukakan pintu. Sekarang ada televisi-televisi dakwah yang insya Allah 24 jam isinya adalah Al-Quran atau ceramah yang bisa ditangkap dengan apa? Parabola. Dan biasanya di daerah-daerah itu tidak lagi pakai antena, pakainya apa? Parabola. Maka coba cari. Satu. Yang kedua, dengan kemudahan apa? Internet. Kita bisa mengunduh ceramah ustad-ustad, kemudian kita simpan, kita bisa dengarkan berulang-ulang. Dan sering saya mengatakan, ustad itu kalau sudah masuk dalam rekaman, jadi lebih sabar. Ustadz jadi lebih sabar. Kok bisa? Iya. Ustadznya diajak ngaji sambil masak, mau. Diajak ngaji sambil kita nyangkul di ladang, mau. Kan gitu. Gak cuma maunya di masjid. Nah, kalau sudah masuk rekaman, ustadz itu diajak kemana saja, mau. Itu ya. Kitanya lagi sibuk, afan ustadz. Berhenti dulu ya ustadz ya. Ini keburu gosong ini gorengannya. Berhenti sebentar Ustaz. Itu Ustaznya jadi lebih sabar. Tolong Ustaz diulangi. Hah? Balik lagi. Jadi insya Allah malah lebih apa? Lebih mendalam kita mempelajarinya. Kalau saya ngomong dari tadi, di stop sebentar Ustaz. Saya nyatet dulu, gak selesai-selesai. Hah? Tapi kalau sudah jadi rekaman, antum nyatet ada yang ketinggalan, Ustaz tolong diulangi Ustaz. Hah? Dengarkan kembali. Itu lebih sabar ustadznya, enggak marah-marah insyaallah. Jadi insyaallah kalau kita punya semangat dan kesungguhan, insyaallah ada jalan. Di mana ada kesulitan, di sana ada jalan. Atau antum silahkan nanti menghubungi kita, minta tolong kita misalnya direkamkan apa ceramah-ceramah, kita kirimkan flash disknya, insyaallah bisa. Gitu ya. Ada punya banyak sekali koleksi ceramah karena kita kebetulan juga punya radio di Madiun sehingga koleksi ceramah sangat banyak. Monggo silakan nanti yang membutuhkan bisa menghubungi, kita akan kirim flash disknya dan sebagainya. Nah, Allahu a'lam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita mau tanya begini Ustaz. Kadang ketika ada kajian tabligh akbar begini atau daurah atau yang lain sebagainya, kadang kalau hari Ahad mungkin kita waktunya libur kerja, baik maupun kantor atau kerja di pasar. Tapi pada saat hari-hari yang lain kita masih kerja. Tapi ada daurah, apalagi di daerah minoritas begini. Kita inginnya menghadiri, tapi terkadang dalam hati terbesit seperti ini. Ini kan masih hari Sabtu. Kalau saya datang daurah berarti pendapatan satu hari ini hilang. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa semangat menuntut ilmu dalam hati ini untuk meninggalkan sejenak perkara dunia kemudian menuntut ilmu. Artinya nasihat yang tepat untuk kita ini untuk meninggalkan seperti itu bagaimana? Iya. Jazakallah khair. Iya, saya tanya dulu. Daurahnya setiap satu Sabtu atau bukan? Bukan. Berapa bulan sekali? Nah, ini satu yang perlu diingat. Daurahnya itu tidak setiap hari Sabtu. Itu yang pertama. Maka ini kesempatan yang mungkin tidak datang kecuali 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua, yang dibaca imam tadi pagi, wal akhiratu khairun wa abqa. Ini yang harus selalu kita ingat. Ilmu yang saya tuntut ini adalah untuk akhirat saya yang itu lebih baik, dan bukan hanya lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Kemudian kita perlu ingat bagaimana Rasulullah SAW cara pandang beliau terhadap dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah SAW ke pasar. Orang-orang ada di sekitarnya. Kemudian beliau melihat ada seekor anak kambing cacat, mati. Kemudian beliau ambil telinganya, kemudian beliau angkat. Siapa yang mau ini? Harganya 1 dirham saja. 1 dirham itu, kalau kita hitung, berapa 1 dirham itu? Nisab zakat berapa dirham? Nah, belum sampai pelajarannya zakat ya. Berapa nisabnya zakat perak? 200 dirham. Itu setara kurang lebih dengan 599 gram. Katakan biar genap 600 gram. Cuman beda 1 gram kan gitu. Berarti 1 dirham 600 dibagi 200. Berapa? 3. 1 dirham sama dengan 3 gram perak. Berapa harga perak? Perak itu kalau sudah jadi kerajinan harganya 20.000. Kalau harga resmi antam 10.000. Kalau teman-teman di Jogja di daerah kerajinan perak itu di Kota Gede katanya hanya 6.000. Mau pilih harga yang mana? Yang paling mahal aja ya. Nah, 20.000. Berarti 20.000 kali 3 berapa? 60.000. Rasulullah SAW menawarkan kambing, anak kambing cacat yang mati tadi, ya, Mbak. Silakan, siapa mau beli 60.000? Para sahabat mengatakan, ini anak kambing mati cacat lagi, enggak ada yang mau beli dengan 1 dirham, wahai Rasulullah SAW. Ya sudah, siapa yang mau gratis? Hah? Para sahabat menjawab, ini kalau hidup, nggak ada yang mau, karena apa? Masih kecil dan cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lad dunya ahwanu indallahi min hadza. Sungguh dunia itu di sisi Allah lebih apa? Lebih murah daripada ini. Maka sungguh rugi kalau kemudian ada kesempatan yang tidak datang setiap hari, bahkan tidak setiap pekan, bahkan tidak setiap bulan, kita korbankan hanya untuk antum dapat berapa dalam sehari itu? Dapat berapa ratus ribu, berapa juta? Lawang dunia saja itu lebih murah dari bangkai. Bagaimana hanya dengan 200? Bagaimana hanya 1 juta? Yang itu berarti sangat kecil bagi dari bagian dunia. yang mana dalam hadis yang lain dikatakan laukanatid dunya adla apa janaha ba'udhatin, seandainya dunia itu harganya setara dengan sayap nyamuk. Berapa harganya sayap nyamuk? Ada yang jual di sini? Enggak ada harganya. Kalau dunia seharga sayap nyamuk apa? Masaqallahu kafira. Ahok enggak akan bisa minum. Ahok enggak bisa minum. Seandainya apa? Dunia itu harganya seharga sayap nyamuk. Tapi karena dunia harganya itu tidak sampai seharga sayap nyamuk, Ahok pun biasa senyum-senyum, makan-makan dengan teman-temannya. Itulah insyaallah dalam kesempatan yang lain. Semoga ada yang membahas tentang haqaratid dunia. Begitu rendahnya dunia itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan artinya kita kemudian tidak butuh dunia, kita tinggalkan dunia. Kita jadikan dunia untuk sesuatu yang lebih mahal, mencari ridha Allah. Seperti bahasan kita kemarin, bekerja berbalas pahala. Tapi kalau kita hanya bekerja saja, kita ingin ngumpulkan dunia saja, ini loh, dunia itu lebih rendah dari bangkai, lebih rendah dari sayap seekor nyamuk. Tapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa kapan? Kalau kita amalkan untuk akhirat kita. Dan itu butuh ilmu. Allahu a'lam. Ya. Tidak hilang. Bahkan lebih besar. Bahkan lebih besar, saya katakan. Loh, enggak jualan Ustaz, masa jatah rizkinya lebih besar? Gimana? Enggak jualan kok rizkinya bisa lebih besar? Nah, ini kadang salah kita dalam memandang, mengartikan rizki. Rizki itu dikira hanya uang. Ketika kita enggak jualan, gantinya adalah dapat ilmu. Ini rizki yang jauh lebih besar daripada sekedar uang yang kita dapat. Allahu a'lam. Ya. Silakan dari di sini tadi ada. Sudah. Menghadiri pengajian tuh kadang malas, malas. Akhirnya lebih suka melihat video atau rekaman. Gimana? Ini penyakit yang kemudian melanda sebagian kaum muslimin dengan adanya kemudahan. Di sebagian tempat kami pun merasakan dengan adanya televisi dakwah, dengan adanya radio dakwah, sebagian kemudian mencukupkan dengan apa? Duduk di rumah, mendengarkan radio atau melihat televisi. Yang pertama, mari kita jujur. Apakah ketika kita mendengarkan radio atau menyaksikan televisi, keadaannya sama dengan ketika kita hadir di majelis ilmu? Sama enggak? Jujur. Tidak sama. Antum sebentar ambil kopi. Pisang sudah matang, antum sambil makan pisang. Kira-kira kalau antum di majelis ilmu seperti ini, sambil minum kopi, sambil makan pisang, gimana kira-kira? Keluar sana. Ustadznya bisa marah, kan gitu. Itu yang perlu jujur dulu. Sebagian mengatakan, ustadznya itu anak milih dengarkan ini aja. Tapi coba jujur, apakah keadaan kita sama ketika di hadapan ustadz di majelis ilmu dengan di hadapan radio? Tidak sama. Kadang dengarkan sambil apa? Terkantuk-kantuk, tertidur. Siapa yang mengingatkan? di majelis ilmu mungkin ada yang mengingatkan sebelahnya, ustadznya. Itu. Jadi ini dua kondisi yang kalau kita jujur tidak sama dari segi zahirnya. Terlebih dari keutamaan-keutamaan apa? Man salaka tariqan, orang yang keluar menempuh perjalanan. Apakah kalau di rumah menempuh perjalanan? Tidak. Belum lagi keutamaan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul segolongan orang di rumah, di antara rumah rumah Allah. Ini tidak didapatkan ketika di rumah. Maka ingat, ada perkataan bagus ketika saya ikut seminar di Jogja dari seorang dokter teknik gitu ya. Ya dokter teknik tapi juga Masya Allah penguasaan agamanya bagus. Dr. Nur Ahmad Setiawan, antum cari di Facebook itu. Beliau mengatakan apa? Ingat, teknologi itu hanya menutup kekurangan. Jangan pernah jadikan teknologi itu yang utama. Seperti pertama tadi ditanyakan, kita di sini kekurangan guru dan sebagainya. Maka teknologi menutup celah kekurangan itu. Tapi ketika ada guru datang, nggak perlu datang. Saya sudah punya banyak rekaman. Bahkan mungkin ustadznya lebih senior daripada dia masih muda. Rekaman saya ustadz yang sudah senior. Ini jangan. Gunakan teknologi hanya untuk apa? Penambal, penutup kekurangan. Jangan pernah gunakan teknologi sebagai pengganti. Karena tetap majelis ilmu adalah yang lebih utama. Allahu a'lam. Satu lagi ya. Terakhir. Bismillah. Ustaz, yang saya ingin tanyakan seperti ini. Ketika, karena sebagian kaum muslimin ketika ingin menuntut ilmu, mereka istilahnya ada sebagian memilih-memilih guru. Apalagi kalau dikatakan namanya belum ada LC-nya atau bagaimana. Ya mungkin tergantung penyampainya seperti apa agar dia bisa pahami. Apakah boleh seperti itu? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, menuntut ilmu itu yang dikatakan dalam sebuah hadis yang tadi Ustaz sampaikan, jalan menuju surga, dimudahkan jalan menuju surga. Apakah di sini juga ilmu dunia berangkat? Kayak anak SD atau SMP yang berangkat menuju sekolahnya. Ya mungkin ini saja Ustaz. Baik. Apakah kita boleh memilih-milih guru? Memilih-milih di sini perlu dicermati. Apa maksud memilih? Kalau memilih adalah guru yang baik, guru yang benar, harus. Karena dalam kenyataan tidak semua guru mengajak yang benar. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, "Inna hadzal 'ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu yang Anda cari, ilmu yang Anda pelajari menentukan kualitas agama Anda. Fangzuru, maka lihatlah. Amman ta'khudhu dinakum, dari siapa engkau mengambil agama kalian. Orang memang harus selektif. Guru saya ini gimana? Jangan-jangan punya pemikiran liberal, mengatakan semua agama sama. Ya enggak benar dengan guru yang seperti ini. Apalagi yang sudah menyimpang, mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Harus selektif. Bagaimana cara memilih guru? Guru yang bisa kita jadikan pedoman adalah guru yang mengajak kepada firman Allah, Al-Quran. Yang Al-Quran itu butuh penjelasan juga, hadis-hadis Rasulullah SAW. yang mana keduanya ini butuh panduan dari para ulama. Jadi bukan hanya yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dan Hadis, tapi yang juga mengajak kepada bagaimana dulu para ulama memahami apa Al-Quran dan Hadis. Siapa para ulama? Tentunya dari generasi yang paling pertamanya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai ulama hari ini yang ilmunya mereka nyambung sampai kepada mereka. Entah nyambung secara kitabnya atau secara gurunya. Ini yang kita harus pilih. Tentang gelarnya, gelar itu hanya formalitas. Gitu ya. Saya ingin mengingatkan juga, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Ini hal yang perlu dihindari. Oh ini ada gelarnya, oh ini lulusan sana. Itu tidak berpengaruh. Yang lebih utama adalah apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan baik, benar, ikuti, pelajari dengannya. Karena tidak jaminan, begitu ya. Yang lulusan sana, lulusan sini, yang gelarnya ini, gelarnya itu hanya gelar duniawi. Nah, kemudian yang kedua, apakah kemudian menuntut ilmu dunia juga masuk dalam mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilma? Bisa masuk, bisa tidak. Bisa masuk kapan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu muncul karena niat. Wa innamalikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Kalau si anak ini belajar ilmu-ilmu dunia dengan niat apa? Mensejahterakan kaum muslimin. Saya ingin jadi dokter muslim yang amanah, sehingga tidak menipu kaum muslimin. Karena kadang ada dokter, obatnya itu sebenarnya gak diperlukan, tapi dikasih supaya apa? Targetnya dari perusahaan obat terpenuhi. Ini dokter tidak amanah. Maka saya ingin menjadi dokter yang amanah. Maka dengan seperti ini dia akan dimudahkan jalannya insya Allah ke surga dengan niatnya, ya. Bukan karena ilmu kedokterannya. Oh saya pengen jadi teknisi yang amanah. Ini banyak orang bangun ini gak beres ini. Besinya dimakan, semennya dimakan. Saya pengen jadi teknisi yang amanah. Maka insya Allah dia belajar pun akan dimudahkan jalannya di surga. Bergantung niatnya. Sebaliknya yang belajar agama pun belum tentu dimasukkan ke surga. Kalau niatnya apa? Wah, ini mumpung masjid apa? Nurus Sa'adah ini butuh khatib ini. Wah, saya targetnya 4 tahun selesai nanti jadi khatibnya di Nurus Sa'adah. Berarti dia menuntut ilmu agama untuk dunia. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Tidak akan mencium baunya surga. Maka kembali kepada niat dalam menuntut ilmu tersebut. Allahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi nasihat bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian, untuk kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan ilmu yang kita cita-citakan. Allahumma amin. Sekali lagi saya berterima kasih kepada para pengurus Masjid Raya Nurus Sa'adah, imamnya, ta'amirnya, dan sekalian saya mohon pamit. InsyaAllah hari ini kembali ke Jawa. Semoga Allah mempermudah dan menyambung tali silaturahim kita di kemudian hari. Semoga ada kesempatan lagi untuk bertemu. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair buat Ustaz Taufik Badri MC yang telah memberikan tausiah kita di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan bagi para jamaah, kita sampaikan insya Allah nanti setelah ini masih ada satu kali pengajian daurah oleh Ustaz Taufik Badri, yaitu nanti jam 9 di Masjid Baitur Rahman Perumnas Pasir Panjang sampai duhur dengan tema 10 kaidah istiqomah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, dan nanti insya Allah kita akan nyambung sebentar jam 9 pagi di Masjid Baitur Rahman Perumnas. Dan kami ucapkan terima kasih buat Bapak Imam dan pengurus takmir Masjid Musa'ada. Semoga dapat terima amal ibadah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.